Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Ma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan kitab atau matan Al-Qawaidul Arba' yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullahi alaih. Pada pertemuan terlewat beliau memberikan pembukaan dengan doa kepada orang-orang yang baca buku ini, demikian juga orang-orang yang diitu mendengarkan apa yang beliau sampaikan di dalam buku ini, agar Allah Subhanahu wa taala mengurusi, demikian juga menjadi wali bagi dia baik di dunia maupun di akhirat. Asalullahal karim rabbal arsyil azim ayatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku meminta kepada Allah yang maha mulia, rabbul arsyil azim, rabbnya al arsy yang agung, ayatawallaka untuk mengurusi engkau, untuk menjadikan wali bagimu, agar Allah mengurusi urusanmu di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat, ketika dia butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu doa yang mulia. Demikian juga seorang menyampaikan dakwah, demikian juga ilmu, demikian juga kepada orang lain memberikan nasihat. Setiap kita adalah wajib untuk menyampaikan dakwah atau agama ini, untuk memberikan doa pada orang yang dia dakwahi, demikian juga orang yang dia ajak. Demikian juga beliau mendoakan untuk menjadikan kita semua menjadi orang yang mubarak dimanapun kita berada. Wa ayyaja'alaka mubarakan aynama kunta, agar Allah menjadikan engkau sebagai seorang yang diberkahi dimanapun engkau berada. Demikian juga untuk menjadi seseorang yang mempunyai sifat yang mulia. Apabila diberi bersyukur, apabila dicoba dia bersabar, apabila dia melakukan kesalahan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah alamat dari kebahagiaan. Wa ayyaja'alaka mimman idza utiya syakara wa idza ibtulya sabara wa idza adnaba istaghfara. Fa inna haula'i salas in wa nusa'ada. Kemudian beliau mendoakan juga untuk kita mendapatkan petunjuk arsyadakallah li ta'atihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada engkau untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang disampaikan ini perkara yang berat. Perkara tentang masalah tauhid. Bagi kita insyaallah, dan semoga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menerima dengan mudah insyaallah. Tapi bagi sebagian manusia sudah mengecap bahwa dakwah ini adalah dakwah yang mengkafirkan manusia dengan mudah. Padahal semuanya dengan dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah. Melarang untuk ziarah kubur yang bid'ah. Demikian juga tawasul yang bid'ah dan sebagainya bagi mereka berat. Bahkan menjuluki orang-orang yang menyampaikan ini sebagai orang-orang yang khawarij. Suka mengkafirkan orang dan sebagainya. Oleh karena itu hendaknya dengan lemah lembut mendoakan kebaikan. Sama-sama kita semua mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beliau berikan di sini pembukaan-pembukaan untuk membuka hati seseorang agar mereka lembut, karena yang disampaikan itu kadang berat. Bagaimana dakwah ini kadang di kalangan orang-orang sufiah, demikian juga mungkin orang-orang kuburiyun atau orang-orang yang mereka itu ahli tawasul dan sebagainya, berat bagi mereka. Oleh karena itu hendaknya kita dengan lemah lembut. Setelah itu menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau menyebutkan juga i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah semoga Allah memberikan petunjuk kepada engkau agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sungguhnya agama Nabi Ibrahim yang jauh dari kesyirikan dan dekat kepada tauhid itu adalah anta'budallah mukhlishan lahu din. Untuk engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Demikian juga beliau menyebutkan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian beliau sebutkan bahwa ibadah itu tidak dikatakan ibadah kecuali bersama dengan tauhid. Puasa dia, zakat, demikian juga sholat ataupun haji mungkin setiap tahun, kalau tidak dilandasi dengan tauhid maka tidak bermanfaat. Sebagaimana boleh misalkan dengan sholat, apabila di situ tidak dipenuhi toharah atau berwudu dengan sempurna maka tidak sah sholat tersebut. Maka demikian juga amalan, maka menjadi batal kalau di situ ada kesyirikan, yakni syirik akbar. Yang kemarin kita sebutkan adalah, yang dimaksud adalah syirik akbar, syirik yang keluar dari agama Islam. Tidak bermanfaat amalan yang dia lakukan. Karena beliau misalkan dengan apa? Dengan hadas yang di itu bisa membatalkan wudhu, demikian juga membatalkan sholat. Tidak ada di situ kemudian separuh diterima dari sholat itu, ya separuh lagi ditolak. Tidak. Kalau kemudian dia kentut, dia batal semuanya. Tidak ada kemudian separuh dan sebagainya. Oleh karena itu kita sebutkan bahwa apabila amalan itu bercampur dengan syirik, ya ini syirik akbar, syirik yang besar, maka tidak bermanfaat amalan yang dilakukan. Apalagi beliau mengatakan wasara sahibuhu minal khalidina finar, pemilik atau pelaku perbuatan syirik itu menjadi orang yang kekal di dalam neraka. Maksudnya yaitu syirik akbar, syirik yang keluar dari agama. Kemudian beliau menyebutkan, yang kita akan masuk padanya, beberapa kaidah, yaitu 4 kaidah. Oleh karena itu diberi nama dengan Al-Qaidul Arba, kaidah-kaidah yang 4. Dan kita sebutkan kaidah secara bahasa itu adalah asas, pondasi. Yubna alaiha al-bunyan. Yubna alaiha ghairuhu. Dibangun di atasnya itu selainnya. Di atas pondasi itu dibangun di atasnya apa? Bangunan itu. Dibangun di atasnya pendapat-pendapat, demikian juga ucapan-ucapan di atas pondasi ini. Dan kita sebutkan dari syarah Qaidul Arba yang ditulis oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah taala, ya ini kaidah ini, kesimpulan yang akan dibawakan, 4 kaidah ini adalah kaidah tentang apa itu tauhid dan kaidah tentang apa itu syirik. Dan sebelum kita masuk, setelah kita menyebutkan bahwa tauhid itu terbagi menjadi 3, tauhid rububiyah, demikian juga tauhid uluhiyah, demikian juga tauhid asma wa sifat. Dan itu adalah pembagian yang berasal dari apa? Yang berasal dari Al-Qur'an, demikian juga hadis. Sebagaimana para ulama ahli nahwu membagi di situ al-kalam, ya, ucapan itu kepada 3. Kepada isim, huruf, demikian juga fi'il. Isim, fi'il, demikian juga huruf. Hal demikian tidak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi agar manusia mudah memahami, para penuntut ilmu memahami, maka mereka menyebutkan hal yang demikian. Demikian juga tauhid. Nabi tidak menyebutkan bahwa kemudian at-tauhid yang qasimu ila salas, tauhid terbagi menjadi 3. Tidak, Nabi menyebutkan. Nabi tidak menyebutkannya sallallahu alaihi wasallam, tetapi apa? Tetapi para ulama membagi itu dari hadis-hadis Nabi, demikian juga dari Al-Qur'an tentunya, kepada pembagian itu untuk mudah dipahami. Dan itu benar. Karena sebagian mengatakan bahwa orang-orang yang tauhid berarti, atau yang menyampaikan tauhid ini ya, dengan apa, trinitas. Ucapan-ucapan mereka yang berupa kedustaan. Setelah kita menyebutkan bahwa tauhid terbagi menjadi tiga telah lewat pembahasannya, kemudian juga mereka para ulama menyebutkan dari hadis Nabi SAW bahwa dakwah para nabi semuanya itu adalah sama, yaitu bertauhid, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun syariat mereka itu berbeda-beda. Dan Nabi SAW telah menyebutkan hal yang demikian. Demikian juga kalau kita perhatikan di dalam Syarah Al-Qawaidul Arba' yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Hafidzahullah Ta'ala, beliau menyebutkan di halaman yang ke-10, amma syara'i faqad iktat faqad taktalif wa tunsakh, lakin at-tauhid wal aqidah min Adam ila akhiril anbiya kulluhum yad'una ila tauhid wa ila ibadatillah. Adapun syariat-syariat kadang-kadang berbeda-beda, bahkan kadang tunsah, kadang-kadang ada yang dihapuskan. Akan tetapi tauhid, demikian juga akidah dari Nabi Adam sampai akhir para nabi, yakni Nabi Muhammad SAW, semuanya yad'una ila tauhid, semuanya mengajar kepada tauhid, mengajak kepada tauhid, berdakwah kepada tauhid. Wa ila ibadatillah, dan kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semuanya sama. Mengajak kepada tauhid. Demikian juga beliau mengatakan Subhanahu wa taala, wa amma syara'i allati hiya al-awamir wa nawahi, adapun syariat-syariat yang dia itu berupa perintah-perintah, demikian juga larangan-larangan, wal halal wal haram, halal dan haram, fa hadhi takhtalifu bi ikhtilafil umam hasbal hajat, maka seperti ini berbeda-beda dengan berbeda-beda umat yang ada sesuai dengan hajah, keperluan mereka. Oleh karena itu kita perhatikan dalam hal haid saja, ya, dari agama-agama samawat istilah mereka, yakni Ahlul Kitab Yahudi, demikian juga Nasrani, demikian juga kaum muslimin, dalam hal haid saja berbeda. Kaum muslimin di tengah-tengah, demikian para ulama. Adapun orang-orang Yahudi, dia berlebihan sampai tidak mendatangi istrinya yang sedang haid. Tidak boleh satu tempat tidur dan sebagainya selama dia itu haid. Adapun orang-orang Nasrani, kebalikannya. Ya, yaitu apa? Tafrid. Mengurang-urang, tidak ada batasan. Ketika istrinya haid, ia didatangi. Menjimai dan sebagainya. Tidak ada batasan bagi mereka. Adapun kaum muslimin, di tengah-tengah. Waqadha li ja'alnakum ummatan wasatan. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat wasat, yang pertengahan. Walaupun di situ ada tafsir dari ayat-ayat ini dalam pembahasan tertentu. Yani di tengah-tengah dalam artian masih bisa berkumpul dengan istrinya ketika dia haid, tetapi tidak boleh untuk menjimainya. Demikian juga dalam hal khamr, ya, minuman keras. Maka di situ bagi orang-orang Nasrani boleh. Dan bagi kaum muslimin haram, walaupun turunnya ayat yang menunjukkan itu diharamkan secara bertahap. Pertama, bahwa khamr atau minuman keras itu banyak kerugiannya, ya. Ya salunaka anil khamri wal maisir kul fihi ma ismun kabir wa nafa'at wa manafi'u linnas. Katakan di situ ada, ya, ismun, ada dosa yang besar, bahaya yang besar, dan ada manfaatnya. Tapi ismuha akbaru min nafi'ihima. Tetapi dosanya itu lebih besar, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian turun ayat untuk kemudian tidak boleh mabuk ketika mendekati sholat. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Turun ayat di situ di surat An-Nisa. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat dan kalian dalam keadaan mabuk. Yani jangan kalian sholat tidak mengetahui apa yang kalian ucapkan. Sampai kemudian turun ayat yang di situ adalah muhkamah, menghapuskan apa-apa yang telah lewat. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Innamal khamru wal maisru wa an-nasabu wa azlamu rizqun min amali syaitan fajtanibuhu. Sungguhnya khamr, sungguhnya minuman keras. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala fajtanibuhu, jauhilah. Ini demikian. Dalam hal syariat kadang berbeda-beda. Demikian juga tentang taharah, sampai-sampai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asharil wudu." Sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil dan mereka punya ciri ghurran muhajjalin. Punya ciri-ciri yakni warna putih sebagaimana kuda yang hitam, di situ ada bulu yang putih di bagian-bagian wudu dia itu nanti dipanggil di hari kiamat. Terbedakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan itu. Menunjukkan bahwa wudunya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan umat terdahulu dalam hal taharah. Ini demikian. Demikian juga disebutkan bahwa orang-orang Yahudi, mereka apa? Mereka dengan kedzaliman yang ada pada diri mereka itu, kemudian Allah mengharamkan thayyibat, hal-hal yang baik. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah, "Fa bidzulmin minal ladzina hadu haramna 'alaihim thayyibatin uhilat lahum." Wabisadihim ansabilillahi kathiro. Dengan kedzaliman ya orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka itu thayyibat, hal-hal yang bagus, hal-hal yang baik sebenarnya halal diharamkan karena kedzaliman mereka. Demikian juga ikhtial, tipu muslihat mereka ketika diharamkan untuk ya memancing ikan pada hari Sabtu, mereka letakkan di situ jala atau pancing atau yang semisalnya di hari Jumat, kemudian mengambilnya di hari Ahad. Ini demikian. Dengan kedzaliman mereka itu Allah haramkan kebaikan-kebaikan, thayyibat-thayyibat yang diharamkan, yang dihalalkan selain mereka. Seperti lemak yang disebutkan syuhum, yakni lemak kalau kita boleh. Jadi daging itu kan ada lemaknya. Untuk mereka tidak boleh. Ya demikian. Syariat-syariat terdahulu berbeda. Ada yang berbeda dengan apa yang ada pada umat Nabi SAW. Demikian juga yang halal, demikian juga haram. Yasra'ullah syari'atan thumma yansahuha bi syari'atin ukhra ila an ja'a syari'at al-Islam fanusihat jami'u syara'i'. Allah syariatkan, kemudian Allah hapuskan dengan syariat yang lain. Ini seperti syariat zamannya Nabi Musa dihapuskan dengan syariat yang ada di zamannya Nabi Isa. Kemudian ya dihapuskan sampai datangnya syariat Islam menghapuskan semua syariat-syariat yang ada. Wa baqiyat hiya ila an taquma sa'ah. Dan teruslah syariat Islam ini sampai nanti tegaknya hari kiamat. Tidak boleh kemudian beragama dengan selain agama Islam. Tidak boleh. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku ridho Islam sebagai kalian sebagai agama. Demikian juga ya dalam surat Al-Baqarah, yamayatabtaghi al-Islam dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengambil selain Islam itu agama, ya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia pada hari akhir nanti termasuk orang-orang yang rugi. Ini menunjukkan bahwa syariat itu semuanya dihapuskan dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Syekh Fauzan beliau mengatakan, "Amma aslul dinil anbiya, adapun asal ya atau pokok agama para nabi itu bahwa tauhid." Maka itu adalah tauhid, semuanya sama. Bahwa lam yunsah walan yunsah. Lam yunsah walan yunsah. Ya, ini tidak dihapus dan tidak akan terhapus sama sekali. Dinuhum wahid wa huwa dinul Islam. Agama mereka para nabi itu adalah satu, yaitu agama Islam. Bimakna al-ikhlas lillahi bitauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Ya ini demikian. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal yang demikian. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari di hadis ya nomor 3443. Halaman 607. Disebutkan di situ oleh Imam Bukhari hadis nomor 3443. Qala rahmatullahi taala hadatsana Muhammad bin Sinan, qala hadatsana Fulaih bin Sulaiman, Qala hadatsana Hilal bin Ali, an Abdurrahman bin Abi Amrah, an Abi Hurairah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini juga semua lima Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna aulan nas bi Isa bin Maryam, aku yang lebih pantas terhadap Isa bin Maryam. Di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Yani apa yang datang padanya Nabi Isa alaihi salam dihapuskan. Nabi yang lebih pantas daripada mereka orang-orang Nasrani. Kemudian beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wal anbiya ikhwatun li alatin. Para nabi itu adalah ikhwah, bersaudara, li alat. Li alat bukan di Fathul Bari oleh Ibnu Hajar, yaitu apa? Yani di misalkan seperti seseorang kalau menikah dengan perempuan, ya, kemudian dia menikah lagi, maka seakan-akan dia ala di atas. Sehingga dijuluki alat. Ikhwatun alat, li alat maksudnya apa? Bapaknya satu, tapi ibunya banyak. Ummahatuhum syatta, ibu-ibunya banyak. Para nabi itu ibu-ibunya banyak, demikian disebutkan. Wadinuhum wahid, dan agama mereka itu satu. Sebutkan di Fathul Bari, wa auladul alat, ya, al-ikhwah minal ab, wa ummahatuhum syatta. Yaitu apa? Bersaudara dari bapak yang satu. Dan ibu-ibu mereka itu adalah banyak. Dimisalkan demikian oleh Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, wa asluhu anna man tazawwaja imra'atan tsumma tazawwaja ukhra ka'annahu 'ala minha. Asalnya itu adalah seorang kalau menikahi perempuan kemudian menikahi perempuan yang lain, seakan-akan dia di atasnya. Ini demikian. Di sini menunjukkan, ya, wa man al-hadis anna asla dinihim wahid, sesungguhnya asal, ya, asal dari agama mereka itu adalah satu, mereka para nabi itu. Wa tauhid, yaitu bertauhid. Wa ini tulifat furu' syara'i, walaupun berbeda-beda. Furu' cabang-cabang syariat yang tadi kita sebutkan, ya, maksudnya adalah seperti itu. Para nabi mereka itu adalah bapaknya satu. Di sini maknanya adalah apa? Doa mereka adalah sama, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummatuhum syatta, ibu-ibu mereka banyak, maknanya adalah syariat mereka itu berbeda-beda. Ini demikian. Kemudian juga, ya, setelah kita sebutkan tadi bahwa dakwahnya para rasul semuanya adalah mengajak kepada tauhid, mengajak untuk mengikhlaskan amalan mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan, setelah menyebutkan, innallaha la yaghfiru aysyruka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk Allah disekutukan, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala ditandingi peribadahannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Dan sudah kita sebutkan terjadinya perselisihan para ulama, apakah kemudian syirik kecil itu termasuk yang diampuni atau tidak. Sebagian berpendapat, ya, tidak diampuni. Bahkan Syaikhul Islam menyebutkan, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau apa? Terjadi kebimbangan. Kadang-kadang beliau mengatakan bahwa itu diampuni, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang demikian bisa diketahui dari ucapan beliau yang terakhir, tapi Syaikhul Islam mengatakan bahwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau tidak memastikan. Dan kita sebutkan bahwa apa? Bahwa insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semuanya, ya, walaupun semuanya berpendapat ijma bahwa kalau dia melakukan syirik kecil seperti umpamanya pakai jimat-jimat, ya, demikian juga mungkin bersumpah pada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, maka demikian tidak sampai mengeluarkan ke dalam agama dan mereka tidak akan kekal di dalam neraka. Ini demikian. Kemudian beliau menyebutkan sebagaimana di matan tersebut, wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaida, dan yang demikian itu dengan kita mengenal empat kaidah-kaidah. Setelah disebutkan bahwa semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menyelamatkan kita semua dari apa? Dari syabakah. Beliau menyebutkan syabakah, yakni jerat-jerat. Jerat-jerat kesyirikan itu. Lalu bagaimana kita untuk bisa selamat dari jerat-jerat tersebut? Ya, demikian juga syubhat-syubhat dan sebagainya. Beliau menyebutkan di sini, wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid. yaitu dengan mengetahui empat kaidah-kaidah yang beliau akan sebutkan. Ya, kesimpulannya sudah kita sebutkan, kaidah tentang apa itu syirik dan kaidah apa itu tauhid. Kita hendaknya mengetahui empat kaidah ini. Dengan jalan mengetahui di antaranya empat kaidah ini. Dzakaraha Allahu taala fi kitabih. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi apa yang beliau bawakan ini bukan dari pemikiran beliau. Tapi itu semua adalah dari Al-Qur'an. Yang mana beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebelumnya berguru di hadapan para ulama-ulama yang ada. Sampai beliau berguru yakni ke Irak dan sebagainya di berbagai tempat. Kemudian beliau menuliskan apa yang beliau ketahui dengan tulisan beliau ini. Yang dipenuhi dengan ayat Al-Qur'an, demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kita mengetahui empat kaidah ini. Dan sebelum kita menyebutkan kaidah yang pertama, hendaknya kita mengetahui bahwa mereka, ya, orang-orang yang melakukan kesyirikan ataupun mungkin yang punya syubhat pada diri mereka itu tentang masalah yang akan dibawakan itu, mereka mempunyai ilmu juga, ya, mempunyai ilmu, demikian juga mempunyai buku-buku. Kadang diantara mereka membantah juga buku yang ditulis oleh beliau ini, seperti Zaini Dahlan dan sebagainya, ya, membantah kitab Tauhid dari orang-orang sufiah. Bahkan beliau sebutkan di dalam yakni kasbu syubhat, mereka itu mempunyai ilmu. Dan beliau menyebutkan bahwa agama Allah ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di situ ada orang-orang yang menjelaskan dan mereka bisa mengalahkan syubhat-syubhat mereka. Tetapi yang beliau takutkan adalah apa? Yang beliau takutkan adalah seseorang yang dia itu tidak mempunyai senjata. Itu yang ditakutkan. Adapun agama ini akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dikasih syubhat. Disebutkan di sini oleh beliau. Di halaman 25. Demikian juga disebutkan di halaman 44. Beliau sebutkan rahimahullah ta'ala. Wa qad yakunu li'ada'i tauhid ulumun kathirah wa kutubun hujat wa hujat. Dan kadang-kadang musuh-musuh tauhid itu, ini jangan kita menyangka mereka itu tidak mempunyai ilmu, kadang mereka punya ilmu. Punya keahlian dalam hal bahasa, seperti Zamasyari yang punya kitab Kasyaf itu. Dan itu termasuk buku yang wajib yang ada di sekolah-sekolah. Ya, di YIN dan sebagainya. Yang beliau masukkan, orang ini masukkan, ini Zamasyari, penyakit-penyakit pemahaman Mu'tazilah. Kita pernah sebutkan beberapa misal yang dibawakan. Di sini disebutkan oleh beliau, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kadang-kadang musuh-musuh tauhid itu mempunyai ilmu yang banyak. Wa kutubun wa hujjat, buku-buku. Demikian juga hujah-hujah juga punya. Kama qala Allah taala. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ini, falamma ja'atuhum rusulun bil bayyinat, ketika datang kepada mereka itu rasul-rasul dengan penjelasan-penjelasan. Farihu bima indahum minal ilm. Mereka bangga dengan apa yang di sisi mereka dari ilmu. Ini menunjukkan mereka punya ilmu juga. Kemudian disebutkan, fajundullah humul ghalibun. Dan pasukan Allah itulah yang menang. Bil hujjah wal lisan. Dengan hujjah demikian juga lisan. Kama annahum al ghalibun bisayf wasinan. Sebagaimana mereka juga mengalahkan dengan pedang, demikian juga tombak-tombak mereka. Demikian juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ya, bahwa dakwah para nabi itu akan menghadapi ujian. Al-haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadhihi sunnatur rasul sunnatur rahmani. Kebenaran itu akan ditolong, ya, al-haqqu mansur, kebenaran itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mumtahan, demikian juga akan dicoba. Fala ta'jab, maka jangan engkau merasa takjub. Yang berjalan di atas jalan para rasul akan mendapatkan ujian, tetapi akan mendapatkan pertolongan. Fahadi sunnatur rahman, maka ini adalah sunnah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga disebutkan oleh Syekh Utsaimin ketika memberikan syarah ini. Wa asyara muallif rahimahullahu taala bi hadhil jumlah ila anha annahu yanbaghi an na'rif ma indaha ulai minal ulum wa syubhat. Mereka punya ilmu-ilmu, demikian juga syubhat. Oleh karena itu membuat buku khusus Kasfu Syubhat, membongkar syubhat-syubhat mereka, kerancuan-kerancuan mereka, orang-orang kuburiyun. Ya, demikian juga yang datang menziarahi kubur, demikian juga tawasul dan sebagainya. Tawasul dengan jah kehormatan Nabi SAW. Min ajli an narudda alaihim bisilahim, agar kita bisa membantah mereka dengan senjata mereka. Walaupun mereka para ulama menyebutkan kalau kemudian tidak mempunyai kemampuan lebih bagus tidak perlu. Ya, tidak perlu. Oleh karena itu juga Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Ajalah mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan hikmah. Ya, tentang yakni keutamaan ini dan itu. Wal mau'idatil hasanah, nasihat-nasihat yang bagus, ya. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan jidalah mereka, debatlah itu bagi orang yang mampu. Ya, jidalah, debatlah dengan cara yang bagus ini bagi orang yang mampu. Karena syubhat itu adalah qathafah. Syubhat itu bisa apa? Menarik seseorang. Oleh karena itu hendaknya berhati-hati. Ini beliau menyebutkan bahwa mereka orang-orang musyrik ini juga mempunyai ilmu-ilmu. Kadang di antara mereka demikian juga syubhat-syubhat. Dan mesti pasukan Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan apa? Yang akan menang. Tetapi yang ditakut-takutkan, beliau mengatakan yang ditakutkan adalah wa innamal khauf 'alal muwahhid. Akan tetapi yang ditakutkan itu adalah untuk orang yang bertauhid. Insyaallah, masyaallah, dia seorang yang menjauhi hal-hal yang tadi disebutkan. Tawasul, ziarah kubur yang bid'ah dan sebagainya umpamanya. Yang ditakutkan adalah seorang yang muwahhid alladzi yasluku thariq, yang dia itu menempuh suatu jalan walaisa mahu silah, tapi dia tidak mempunyai senjata. Tidak mempunyai senjata, tidak mempunyai yakni dalil. Ya, itu yang ditakutkan. Oleh karena itu penting untuk kita mempelajari syubhat-syubhat yang mereka sebutkan, hal-hal yang mereka sebutkan, untuk menjaga diri kita sendiri juga. Kemudian beliau menyebutkan, kita masuk di sini kaidah yang pertama, yang dari situ kita bisa mengetahui tentang pentingnya mempelajari tauhid. Beliau menyebutkan al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Anta alama, untuk engkau mengetahui, anal kufara, sesungguhnya orang-orang kafir, alladzina qatalahum Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW memerangi mereka. Ini kita hendaknya mengetahui bahwa mereka orang-orang kafir, yang Rasul di zamannya memerangi mereka itu, yukiru Nabi Anallah Ta'ala, mereka menetapkan bahwa sesungguhnya Allah SWT huwal khaliq al-mudabbir, bahwa Allah SWT itu adalah yang menciptakan. Demikian juga al-mudabbir, yang mengatur alam semesta. Demikian juga ya, dari tauhid rububiyah itu apa? Ar-Raziq, memberikan rezeki. Menciptakan, memberikan rezeki dan mengatur alam semesta. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Keyakinan seperti ini, akidah seperti ini bahwa Allah itu adalah yang menciptakan, semua agama meyakini, kan demikian. Ya. Jadi meyakini bahwa ketuhanan yang Maha Esa, dalam artian Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang menciptakan alam semesta. Semuanya meyakini. Tidak ada perselisihan dalam hal ini. Dengan makna seperti ini. Ya. Dan di sini oleh beliau bahwa sungguhnya hal demikian itu lam yudkhilhum fil Islam, tidak membuat mereka itu masuk ke dalam Islam, sama sekali tidak. Oleh karena itu mereka sepakat dan bersatu dalam hal seperti ini, kan? Meyakini Allah yang memberikan rezeki, menciptakan dan sebagainya. Bahkan mungkin adyan, agama-agama yang lain juga seperti itu. Hal demikian tidak membuat mereka masuk Islam. Tidak kemudian di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka selamat darahnya, demikian juga hartanya. Apa dalilnya atau alasannya? Wa dalil qauluhu ta'ala, dalilnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Katakan wahai Muhammad, siapa yang memberikan rezeki kalian minas sama'i wal ard, dari langit demikian juga dari bumi? Tentu saja apa? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan rezeki kalian? Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan disebutkan di akhirnya, fa sayaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki dari langit demikian juga yang ada di bumi. Amma yamliku sam'a wal absar, dan siapakah yang memiliki pendengaran demikian juga penglihatan? Allah Subhanahu wa taala yang memiliki pendengaran kita semua. yang menciptakan kita, memberikan yakni fasilitas alat-alat kita untuk melihat, demikian juga mendengar Allah Subhanahu wa taala. Fa sayaquluna Allah, mereka akan mengatakan semuanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ini semua. Kalau Allah kehendaki untuk kemudian penglihatan seorang itu menjadi hilang, dan barang siapa yang kemudian dia bersabar, Nabi menyebutkan untuk dia itu surga. Sabar dengan penglihatan yang dia tidak miliki. Demikian juga pendengaran. Allah SWT yang memiliki ini semua. Allah sebutkan dalam surat Yasin itu, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَقِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, نُنَقِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, kami kurangkan ciptaan dia itu. Tidak lagi, ya, semakin dia tua, tidak lagi berjalan dengan cepat, ya. Kadang-kadang pun tidak bisa untuk kemudian ke kamar mandi. Demikian juga penglihatan dia, pendengaran dia. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَقِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. Barang siapa kami panjangkan umurnya, kami kurangkan kemampuan dia. Idraknya, mengetahuinya, pemahamannya sudah kurang juga. Dan Allah SWT yang memiliki ini semua. Demikian juga, وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ. Dan siapa yang mengeluarkan sesuatu hidup dari kematian. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. Dan mengeluarkan kematian dari kehidupan. Sebagian ulama menyebutkan dengan contoh yang mudah, antara telur dengan ayam. Siapa mengeluarkan hidup dari yang mati? Ini telur itu kemudian menetas jadi ayam. Gampangannya seperti itu. Demikian juga mungkin biji-bijian itu kemudian menjadi tanaman, kan demikian. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya, ayam kemudian dia bertelur, sebagian mencontohkan seperti itu, atau tanaman kemudian di situ ada biji-bijian. Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur perkara-perkara? Fa sayaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Faqul afala tattaqun, katakanlah wahai Muhammad, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kaidah ini penting, kaidah yang pertama. Jadi seorang hendak memahami bahwa orang-orang kafir dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir Quraisy itu, mereka meyakini bahwa Allah itu yang menciptakan alam semesta, tetapi tidak membuat mereka itu masuk Islam, tidak membuat mereka itu kemudian tidak diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan, diperintahkan oleh siapa? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. "An uqatilan nas," untuk aku memerangi manusia, untuk berjihad. Ini Nabi, Nabi mengucapkan. Kalau kemudian mau dihapuskan tidak bisa. Pelajaran-pelajaran jihad dihapuskan tidak bisa. Walaupun semua harus dengan ketentuan, namanya jihad itu ada ketentuan, ya, sesuai dengan syariat, demikian juga dengan pemimpin dan sebagainya. Tapi untuk dihapuskan tidak bisa. Bahkan termasuk kaidah, termasuk usul, Nabi menyebutkan umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan, aku diutus itu untuk memerangi manusia hatta yasyhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Ya, demikian. Jadi mereka yang dulu kafir Quraisy meyakini Allah menciptakan, yang mengatur alam semesta, memberikan rezeki, itu semua tidak membuat mereka masuk Islam. Bahkan mereka diperangi oleh Rasulullah SAW karena mereka tidak mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal uluhiyah peribadahan mereka. Ya, demikian. Ini yang perlu kita ketahui. Disebutkan di Syarah Qaidul Arba, sebagaimana Syekh Fauzan hafizallahu taala beliau mengatakan, padahal beliau mengatakan, maka apa yang beliau sebutkan tadi menunjukkan ala anna tauhid laisa huwal iqrar bi rububiyah faqat, bahwa tauhid itu bukanlah menetapkan Allah SWT yang menciptakan alam semesta, mengatur demikian juga memberikan rezeki, ini makna rububiyah saja, bukan ini saja. Wa nasir laisa huwa syirk fi rububiyah faqat, demikian juga syirik bukan berarti syirik dalam hal rububiyah saja. Ini tidak meyakini bahwa Allah yang menciptakan alam semesta. Ada orang umpamanya atau ateis istilah mereka mungkin tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala umpamanya. Bukan itu, syirik bukan itu saja. Bal laisa hunak, kemudian beliau mengatakan, ya, kalau benar-benar kita perhatikan manusia satu persatu itu sebenarnya, bal laisa hunak ahadun asyraka fi rububiyah illa syawat minal khalq. Bahkan tidaklah seorang pun di sana orang yang melakukan kesyirikan dalam hal rububiyah. Tidak ada orang yang menentang ini, bahwa Allah itu yang menciptakan. Illa syawat minal khalq, kecuali orang yang nyeleneh, orang yang aneh dari makhluk. Wa illa faqulul umam tukiru bi tauhidir rububiyah. Dan sebenarnya ya, tidaklah mereka itu kecuali mereka menetapkan bahwa Allah itu yang menciptakan, mengatur alam semesta. Ya, semuanya itu meyakini hal yang demikian. Kecuali yang apa? Yang dia itu aneh. Ya, seperti apa? Seperti Fir'aun, ya, demikian. Demikian juga orang-orang yang semisal dia. Dan semuanya itu meyakini yang demikian. Meyakini bahwa Allah SWT itu adalah yang menciptakan alam semesta. Demikian juga disebutkan di Aqidah Tauhidiyah. Ya, disebutkan di situ bahkan semuanya itu meyakini bahwa Allah SWT itu adalah yang menciptakan alam semesta. Demikian juga memberikan rezeki. Ya, disebutkan di sini di halaman 31. Kita tahu yang ditulis oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala. Beliau menyebutkan wa asyharu man urifa tajawluhu wa tadahiruhu bi inkari sani Fir'aun. Orang yang paling terkenal, ya, orang yang paling terkenal diketahui dia itu merasa bodoh dan menampakkan bahwa dia mengingkari as-sani, yaitu yang membuat, atau lebih tepat al-khaliq. Orang yang paling terkenal di dunia ini mengingkari atau merasa tidak tahu tentang bahwa Allah itu yang menciptakan. Siapa itu? Fir'aun. Adalah Fir'aun dia itu. Waqad kana mustaikinan bihi fil batin. Padahal dia yakin di batinnya itu. Batinnya itu yakin bahwa Allah itu adalah yang menciptakan. Jadi orang yang paling terkenal bahwa di situ, ya, atau bahkan dia meyakini dia itu yang menciptakan atau yang mengatur, bahkan Rabb dan sebagainya, itu adalah apa? Fir'aun ini. Walaupun hati dia itu yakin. Kama qala lahu Musa, sebagaimana Musa mengatakan kepada Fir'aun ini. Qala laqad alimta ma anzala haula'i la rabbus samawati wal ardi basair. Sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 102. Engkau telah mengetahui wahai Fir'aun bahwa yang menurunkan ini semua, yakni ayat-ayat itu, mukjizat Nabi Musa, baik itu tongkat dan semisalnya, ular yang kemudian memakan ular-ular tukang sihirnya Fir'aun, demikian juga di situ ada dofati, kodok dan sebagainya, demikian juga darah dan semisal dari ayat-ayat itu, Fir'aun sebenarnya mengetahui bahwa yang menurunkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ard, Rabbnya langit-langit, demikian juga bumi, basairnya mengetahui. Demikian juga dalam surat 6 ayat yang 14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa ulwa. Mereka membantah dan hati mereka itu yakin. Sebenarnya yakin karena apa? Kedzaliman dan kesombongan saja. Ini meyakini. Demikian juga ketika Fir'aun itu mati, dia beriman, tapi tidak ada manfaatnya beriman dia. Tobatnya dia itu tidak bermanfaat. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa dia itu sebenarnya meyakini dalam hatinya, tetapi karena sombong saja. Hatinya yakin, tetapi karena sombong saja. Ketika dia mau mati, dia bertobat, tapi tobat dia tidak bermanfaat. Dan Nabi sudah menyebutkan, yaqbalullahu taubata malam yugorgir. Riwayat Imam Muslim. Allah menerima tobat itu malam yugorgir, selama roh itu ditenggorokan. Kalau roh sudah ditenggorokan, tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang kedua, ketika matahari terbit dari arah barat. Sebagaimana Nabi juga menyebutkan, ya, tangkatu hijratu hatta tangkatu taubah wala tangkatu taubatu hatta tatla syams mimagribiha. Hijrah tidak akan terputus sampai nanti taubat itu terputus, dan taubat tidak akan terputus sampai matahari itu terbit dari arah barat. Selama tidak dua keadaan ini, maka Allah menerima taubat seorang bagaimanapun keadaannya. Oleh karena itu Fir'aun ketika dia mengatakan amantu billadzi amanat bihi banu Israil, aku beriman sebagaimana berimannya Bani Israil, berimannya Rabbi Musa wa Harun, Rabbnya Musa demikian juga Harun, tidak bermanfaat. Allah menyebutkan al-ana waqad asaita, baru sekarang ini kau beriman dan engkau telah berbuat kemaksiatan sebelumnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruhnya, ya, ditenggorokkan, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka waktu itu dia baru mengucapkan amantu billati amanat bi banu Israil. Tidak bermanfaat. Dia beriman sebagaimana imannya Bani Israel. Ya, ini komennya Nabi Musa, tidak bermanfaat. Ya, demikian disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil'is, orang yang paling terkenal ya menampakkan mengingkari hal tadi itu adalah Fir'aun. Walaupun diri dia sendiri meyakini bahwa Allah itu adalah yang menciptakan alam semesta. Walaupun beliau juga menyebutkan di sini, ya ada juga, jadi dari kelompok-kelompok orang-orang sebagian sufiah, ya demikian juga ahlul kalam yang meyakini yang demikian, ya sebagian orang-orang sufi, demikian juga ahlul kalam, ya meyakini yang demikian, demikian juga ahli falsafah, sebutkan bahwa ma'ana kathiran min ahlil kalam wa nadhar wal falsafah taibu fi isbat hadal matlub. Yani bersama dengan itu mereka orang ahlul kalam, demikian juga orang ya yang meneliti, demikian juga ahli falsafah, pelajaran-pelajaran falsafah itu, mereka lelah untuk menetapkan apa yang mereka inginkan. Ini mereka dalam kebingungan. Orang-orang seperti ini dalam keadaan kebingungan. Setelah mereka seperti yakni klausa ya, prima dan istilah mereka, yakni sesuatu yang pertama kali itu siapa dan sebagainya, pembahasan mereka itu menempuh jalan mereka dengan apa, dengan penelitian-penelitian, demikian juga akal yang mereka gunakan. Ini demikian beliau sebutkan bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menetapkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah yang menciptakan, demikian juga yang memberikan rezeki. Tetapi hal demikian itu tidak membuat mereka itu apa, masuk dalam Islam. Demikian juga disebutkan di Kasfus Subuhat halaman 25. Sebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah juga, anna ikrarahum bi tauhid rububiyah lam yudkhilhum fil Islam. Hampir mirip dengan ucapan tadi. Penetapan mereka bahwa Allah itu yang menciptakan tidak memasukkan mereka itu dalam Islam. Ya, wa anna qasduhum al malaikah wal anbiya. Dan mereka menuju ya beribadah kepada para malaikat, demikian juga para nabi, wal aulia, ya, demikian juga para wali, yuriduna syafaatuhum, meminta syafaat mereka, wa taqarrub ila Allah, demikian juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi ahalla dimahum wa amwalahum. Itulah yang buat mereka itu diperbolehkan ditumpahkan darahnya, demikian juga diambil hartanya. Ini keyakinan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan tidak membuat mereka masuk Islam. Ya. Dan mereka mendatangi wali-wali mereka, demikian juga malaikat, demikian juga para nabi, bermaksud untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat mereka itu boleh untuk ditumpahkan darahnya. Arafta hina idzin at-tauhid allazi da'at ilaihi rusul. Maka di sini kau mengetahui bahwa tauhid itulah yang para rasul itu mengajaknya. Wa aba anil iqrar bihi al-musyrikun. Dan orang-orang musyrik menolak yang demikian. Ini menolak untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah cukup pembahasan kita tentang kaidah yang pertama, yaitu bahwa keyakinan seseorang bahwa Allah itu yang menciptakan itu tidak bermanfaat. Ya, kecuali kalau kemudian mereka melengkapi dengan tauhid berikutnya, ini tauhid uluhiyah, demikian juga tauhid asma wa sifat. Kita membaca Al-Kabair. Thank you.